السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketujuh, dan insyaallah pagi ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat ke-18 ya. Kemarin keputus ya, jadi kita ulang lagi ya, 18. Baca Pak Edi. Nah, misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal hakimul khabir. Dan katakanlah, sesungguhnya dia maha perkasa di atas hambanya, dan dia maha bijaksana dan maha mengetahui. Al-wawu harfu istifnaf huwa mubtada, al-qahiru khobar, fauqa fauqa dzaraf ibadi mudhaf ilai, alha mudhaf ilai, alwawu harfu atfin huwa mubtada, alhakim khobar pertama, alkhobir khobar kedua. Wallahu subhanahu huwal ghalibul qahiru fauqa ibadihi khadiat lahur rukubu wadalat lahul jabaru wa huwal hakimul ladhi yad'ul wa yad'ul asyai mawadi'aha Wafqa hikmati al-khabiru alladhi la yakhfa alaihi syai wa min bihadhihi sifati yajibu illa alla yushraka bihi wa fi hadhihi al-ayati isbatul fawqiyyati lahi ta'ala ala jami'i kholkihi fawakihi mutlaqatin taliku bijalalihi subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah wolibu yang mengalahkan ya maha perkasa di atas hambanya. Tunduk kepadanya arokibu. Arikob itu para pengawas gitu ya. Para apa maksud? Pengawas. Pengawas ya. Dan yang mempunyai dan tunduk kepadanya al-jibab. Dan tunduk kepadanya yang maha yang keras. Orang yang keras, dan dia maha bijaksana yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan hikmahnya dan meletakkan hikmahnya sesuai dengan hikmah. Sesuai dengan hikmahnya. Maha mengetahui yang tidak luput sesuatu pun dari sesuatu ya. Tidak tersembunyi. Tidak sesembunyi sesuatu pun atasnya. Waman dan siapa yang dari dan sebagian dari sifat ini adalah sifat yang wajib. Bukan, enggak gitu ngertinya. Dan siapapun yang disifati dengan sifat semacam ini wajib untuk disekutukan. Dan siapapun yang disifati dengan sifat ini wajib untuk tidak ada yang berserikat dengannya. Dan di dalam ayat ini Penetapan atas Allah Subhanahu wa taala. Dulu penetapan sifat ketinggian ya. Oh iya, sifat ketinggian atas Allah, atas seluruh makhluknya secara mutlak di atasnya. Ketinggian yang mutlak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Dialah Allah yang maha memaksa di atas seluruh hambanya dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini mengandung ya, informasi kepada kita bahwasanya Allah adalah Al-Qahir. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir yang maha memaksa. Maksudnya ketika Allah telah menetapkan sesuatu, maka ketetapannya pasti terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan manusia paling kuat sekalipun kalau Allah takdirkan sakit, misalnya dia sakit. Kalau takdirkan mati, dia akan mati. Jadi Allah itu Al-Qahiru fawqa ibadi. Ya, maha memaksa, maha berkuasa, ya fawqa ibadi di atas para hambanya. Namun di saat yang sama Allah juga maha bijaksana. Jadi semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya itu sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang ditimpa apapun dia harus ya bersyukur dan bersabar. Jadi kalau ditimpa suatu kenikmatan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus yakin bahwa apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu tidak akan di luar batas kemampuannya. Kemudian yang kedua itu adalah yang terbaik untuknya. Karena Allah dengan hikmahnya maha mengetahui apa yang terbaik bagi para hamba-Nya. Kemudian di antara sifat adalah Al-Khabir, ya Allah maha mengetahui apa yang sedang terjadi, telah terjadi dan yang akan terjadi. Ya, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian tafsir dikatakan bahwasanya dalam ayat ini mengandung ya isbatul faqiyatillah, menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus menetapkan bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh hamba-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya. Dan ini berkaitan dengan ya ayat yang lain yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Dan memang ya beberapa ulama itu ya terutama dari kalangan ya Asy'ariyah itu mengganti makna istawa dengan istaula ya. Mengganti makna istawa dengan istaula menguasai arsy. Ya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ya apapun yang Allah sifati tentang dirinya sendiri maka itulah sifat yang wajib kita yakini. Jadi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat, ya. Kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Karena itulah yang kita baca dalam Al-Quran. Adapun bagaimananya, kita tidak boleh mempertanyakannya. Namun prinsip umumnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengatakan fima yaliku bijalalihi subhanahu wa taala. Jadi Allah maha melihat, maha mendengar, maha berbicara, beristiwa di atas arsy, turun ke langit dunia, ya dalam hadis, itu semuanya adalah fima yariku bijalali subhanahu. Sesuai dengan apa yang layak bagi kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ya Allah turun ke langit dunia, Allah istiwa, itu semuanya yang sesuai dengan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan keyakinan bahwasanya sifat Allah tidak ada yang menyerupai apapun juga di muka bumi ini. Ya. Dengan akidah yang seperti ini jauh lebih selamat ya, dibanding kita mengubah makna. Ya. Misalnya istawa dengan istaula, ini justru butuh dalil. Ya. Tapi kalau kita yakini apa adanya, maka ini mudah ya, dan ini jalan yang lebih selamat. Ya. Nah, ya baca Bu Yasra. Ini Bu Yasra seminggu kemarin nggak masuk Bu ya? Dua hari Bu. Oh, dua hari ya. Untuk badan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Katakanlah, manakah sesuatu yang lebih besar kesaksiannya? Katakanlah, Allah menjadi saksi di antara aku dan di antara kalian. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku peringatkan kalian dengannya. Apakah sesungguhnya kalian benar-benar mengakui bahwasanya bersama Allah Tuhan ada Tuhan yang lain? Katakanlah aku tidak mengakui. Katakanlah sungguhnya Dia Tuhan yang satu, dan sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Qul fi'il amr. Fa'ilnya domir mustatir anta. Ayu mubtada syai'in mudhafun ilaih. Akbaru khobar syahadatan tamyiz. Kuli fi'il amr. Fa'ilnya domir mustatir anta. Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada. Syahidun khobar baini. Dorof ya, syahi bayinu syahi. Ada ya-nya. Nah? Ada ya-nya. Oh, ianya sebagai mudofun ilai. Al-waw harfu atfin, baina, dorof. Kumnya mudofun ilai. Al-waw harfu atfin. Uhiya. Ya, uhiya fi'il madi. Mabni lil majhul. Kalau maklumnya apa? Ila harfu ujar ya Ustaz. Hada. Ilaiya kan ada majhulnya. Ilaiya jar wa majhul. Hada. Isim isyarah sebagai naibul fa'il. Al-Quranu badal liundiro jarwa majrur kum mudoh. Kumnya mafulun bi. Bihi jarwa majrur al-waw harfu atfin man isim mausul sebagai apa namanya? Matuf lah. Matuf ya Ustaz. Kemana matufnya? Ke kum ya. Iya, ke kum ya. Balagho fil madi, fa'ilnya domir mustatir, huwa Alhamzatu harfu istifham. Inna harfu taukidin wa nasbin. Kum isim inna. Lam harfu apa nih, lam muka ya, Lap. so. Mana mana mana mana. Yang mana La yang mana? la tashhaduna. Kalau lam mukai mah mansub dong setelahnya. Lam muzahlaqah. Iya, muzahlaqah atau lam taukid ya. Lam taukid. Tashhadu fi'il mudhari. Wawnya sebagai fa'il. Sebagai khobar inna. Anna harfu taukidin wa nasbin. Ma'allahi jarwa majrur. Alihatan. Dia sebagai apa usan isim anna. Alihatan anna ma'allahi alihatan. Ya benar. Isimnya ya. Isim anna. Ukhra na'at. Qul fi'il amr. Fa'ilnya anta. La harfu nafin. Ashadu fi'il mudhari'un. Fa'ilnya domir mustatir anta. Qul fi'il amr. Fa'ilnya anta. Innama. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ma. Ma'nya ini sebagai isim inna. Maknya ya. Huwa domir munfasil. Innama huwa ilahu wahid. Emang ini ya, namanya bukannya? Oh iya. Ada tuh hasrin ini ya? Ada tuh hasrin ya Ustaz. Iya enggak? Iya. Huwa domir sebagai mubtada. Ilahun khobar. Wahidun na'at. Dari ilahu. Alwaw harfu atfin. Inna harfu taukidin wa nasbin. Walya'u sebagai isim inna. Bari'un khobar inna. Mimma jar wa majrur. Tusriku fi'il mudhari'un. Alwaw sebagai fa'il. Qul ayyuha rasulu liha ula'il musyrikina. Ayyu syai'in a'zamu syahadatan fi isbati sidqi fima akhbartukum bihi anni rasulullahi qulillahu syahidun baini wa bainakum ayyu huwal alimu bima ji'tukum bihi wa ma anta ai huwal alimu bima ji'tukum bihi wa ma antum qailuna li. Wa auhallahu ila hadzal qur'ana. Wa auhallahu ilayya. Oh iya. Wa auhallahu ilayya hadzal qur'ana min ajlin an andir. Ini mudok ya. Min ajli an undirakum. Min ajli an undirakum bihi adabahu an yahilla bikum wa unzira bihi man wasala ilaihi minal umami innakum la tuqiruna anna ma'allahi ma'budatin ukhra tushrikuna habihi kullahum ayyuhar rasulu inni la ashadu la ashadu ala ma aqrartum bihi innama allahu ilahu ilahun wahidun la sharika lahu wa innani bari'um min kulli sharikin ta'budunahu ma'ahu. Katakanlah wahai Rasul kepada kaum musyrikin, siapakah yang paling kuat persaksiannya dalam menetapkan kebenaranku, apa yang aku sampaikan pada kalian, aku adalah utusan Allah. Katakanlah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Maksud, Dia maha mengetahui apa yang aku bawa kepada kalian. Aku telah mewahyukan Al-Quran kepada Allah telah mewahyukan Al-Quran kepadaku agar aku memperingatkan kalian terhadap azab yang menimpa kalian. Dan aku memperingatkan manusia yang Al-Quran telah sampai padanya. Sungguhnya kalian benar-benar mengakui ada sesembahan yang nama Allah, ada sesuatu yang lain yang kalian menyekutukan. menyekutukannya dengannya. Misalnya. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul, aku tidak bersaksi atas apa yang kalian yakini. Sungguh, sungguh Allah adalah sembahan yang esa. Tiada sekutu baginya. Dan sungguh aku berlepas diri dari setiap sekutu yang kalian sembah bersamanya. Terima barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Katakanlah, adakah ya apakah persaksian yang lebih besar ya? Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang siapa saksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, maka katakanlah qulillahu syahidun ya baini wa bainakum. Katakanlah Allah adalah saksi antaraku dan antara kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Li'undhirakum bihi wa man balagh, agar aku memperingatkan kalian dan siapa yang menyampaikan. A'innakum, apakah kalian ya benar-benar latasyaduna, akan bersaksi bahwasanya bersama Allah ada Tuhan yang lain? Qul la asyhad, katakanlah aku tidak mau bersaksi. Karena bagi seorang muslim tidak ada ilah yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah innama huwa ilahu wahid, katakanlah sungguhnya Allah adalah benar-benar ilah yang satu. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, nah, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi yang harus dipahami, syirik itu definisinya bukan hanya orang-orang yang ya menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah selain Allah, maka dia juga musyrik. Karena yang kita dapati dari orang-orang Quraisy seperti itu ya. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Jadi mereka sudah benar dalam tauhid rububiyahnya. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi mereka rezeki, yang mengatur urusan mereka, yang menciptakan mereka. Hanya sayangnya, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah peribadahan, mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang menyembah Allah namun menyembah yang lain aja, ya ancamannya adalah neraka, apalagi orang yang sama sekali enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Hindu ya, orang Buddha ya, dan orang-orang dari agama yang lain. Ini kan mereka sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih buruk lagi keadaannya nanti di hari kiamat. Dan jangan juga terkecoh dengan orang yang tampilannya secara lahiriah ya muslim gitu ya, dia sholat 5 waktu. Tapi di saat yang sama dia menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ya penghuni kubur sebagai tuhan. Ini tidak mengatakan orang-orang yang ziarah kubur ya, karena ziarah kubur ini syar'i. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang itu datang ke kubur, ya bukan dalam rangka mengingat kematian, tapi dalam rangka berdoa kepada penghuni kubur. Ya. Ini banyak ya. Jadi, ada orang-orang yang ketika kuburan itu dia malah bukannya minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia malah minta sama penghuni kubur. Yang padahal tidak ada yang menjamin bahwasanya penghuni kubur tersebut ya diselamatkan oleh Allah dari azab neraka. Tidak ada yang menjamin ya, karena orang-orang yang dijamin masuk surga hanyalah orang-orang yang memang secara jelas disebutkan dalam wahyu ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain mereka, selain para sahabat, tidak ada yang bisa kita pastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan masalah kesyirikan ini yang mencampur adukan masalah peribadahan ya, maka ini adalah kesyirikan. Dan kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jadi kalau ada misalnya kita lihat sekarang ini kan dengan alasan budaya, orang-orang di pantai selatan itu suka mengadakan apa tuh namanya larung laut gitu ya. Maka harus kita ingkari. Ya, jangan karena hanya alasan budaya terus jadi nggak apa-apa. Budaya itu harus sesuai dengan syariat. Ya. Jadi jangan mengalahkan syariat hanya gara-gara masalah budaya. Budaya sepanjang itu baik, tidak bertentangan dengan syariat, kita dukung. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan syariat, ya kita lawan ya. Karena kebenaran itu bukanlah apa kata nenek moyang saya. Kemarin kan kita baca ayatnya ya. Jadi orang-orang pelaku kesyirikan, pelaku kesesatan itu omongannya sama ya. Ketika diminta mereka untuk mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya mereka mengatakan ya, bal nattabi'u ma alfain 'alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya mengikuti apa yang ribuan tahun telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Nah, ini menjadikan perbuatan nenek moyang, perbuatan orang-orang sepuh sebagai dalil, ini bukanlah hujah ya. Hujah itu adalah qala Allah, qala Rasul ya. Hujah itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada istilahnya hujah itu ya, apa kata nenek moyang. Jadi jangan kita punya sifat seperti itu ya. Yang namanya hujah itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, ucapan guru kita, ustaz kita, kiai kita, habib kita bisa salah, bisa benar ya. Setiap ucapan ya itu bisa salah, bisa benar. Ya, jadi jangan kita mengikuti sosok ya. Kita mengikuti dalil, meskipun ya untuk memahami dalil ya kita butuh bantuan para ulama ya. Jadi jangan juga saking gulunya gitu ya, sampai meremehkan kedudukan kiainya, ustadznya, habibnya, jangan juga ya. Ingat, dalam semua perkara kita harus pertengahan ya. Tidak gulu, tidak berlebihan, tidak meremehkan ya. Tengah-tengah aja, kalau memang ada dalilnya ikuti, enggak ada dalilnya tinggalkan ya. Simpel. Ya, hidup tuh jangan dibikin ribet gitu ya. Nah. Baca siapa sih? Abu Fatimah ya. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab, mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Orang-orang yang telah merugi diri-diri mereka, maka mereka tidak beriman. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, ataina fi'lun madhin, na sebagai fa'il, hum maf'ulun bih, alkitaba maf'ulun bih sani, ya'rifuna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il, alha'u maf'ulun bih, kama jar wa majrur, ya'rifuna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il, abna'a maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, khasiru fi'lun fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, anfusa maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih, fa'rf arfin, hum mubtada saja. La la nafiyah ya. Yu'minuna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'il. Tafsirnya alladzina atainahum humut taurata wal injila ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallamu bisifatihil maktubatu indahum kama sifatihil maktubatu. Ini nata kemana emang? Oh, sifatih ya. Oh, maktubati. Maktubati indahum kama rifatihim abana uhum. Eh. Oh, khabar. Kama rifatihim abana ihim. Eh. Mubtada. Tunggu, jadi apa dulu? Jadi apa dulu? Mubtada. Masa mubtada di ujung begitu? Di ujung kalimat? Muahar bukan saja. Abana ahum berarti badal yang atas saja. Bukan badal. Ini maful bi ya. Maful bi dari ini. Ma'rifah. Abana ahum. Fakama a'anna abana ahum la yastahibuna amamahum bi ghairihim fakadhalika Muhammadan sallallahu alaihi wasallama la yastabihi fakadhalika Muhammadun. Oh, enggak ada alif. Oh, nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallama la la yastahibu bi ghairihi lidaqatin wa saffahu. Ini jangan di tanwin, ini mudhaf ya. Oh, lidaqati wasfihi wasfihi fi kutubihim walakinnahum ittiba'u ahwa'ahum. Fil madi, fil madi. Ittiba'u. Oh, ittiba'u ahwa'ahum fakhasiru anfusahum hina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa bima ja'a bihi. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka Taurat dan Injil, mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya yang tertulis padanya, yang ada padanya saja. Iya, yang ditulis di sisi mereka. Yang ditulis di sisi mereka, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Yang mengenali. Ya. Maka sebagaimana bahwasanya anak mereka tidak ragu, Ustaz ya. Maka sebagaimana, ya benar. Anak-anak mereka mengatai anak-anak mereka layak tahib. Masih. Maka sebagaimana apa namanya anak-anak mereka itu mereka tidak akan meragukan. Nah, mereka tidak meragu di depan mereka. Tidak meragukan, tidak akan tersamar. Oh, di depan tidak. Mereka dengan yang selain anak-anak mereka. Tidak akan tersamar dengan selain anak-anak mereka. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mereka tidak meragukan. Maksudnya tidak akan tersamar dengan yang selainnya. Tidak tersamar dengan selainnya. Benar tertulis di karena jelasnya sifatnya pada kitab-kitab mereka. Akan tetapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka merugikan diri-diri mereka tatkala mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang datang padanya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ini adalah bahasa kiasannya. Saking detailnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat dan Injil, maka mereka sampai-sampai mengenali sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Yang namanya orang tua ya, dari jauh pun ngelihat anaknya jalan ya, misalnya dari jarak 500 meter tuh udah kenal dia. Karena dia udah hafal gerak-geriknya, cara jalannya, gestur tubuhnya. Begitulah orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pendeta mereka ya. Karena memang di dalam Taurat dan Injil jelas dijelaskan kedatangan Nabi yang terakhir. Dijelaskan pula sifat-sifatnya. Makanya banyak orang Yahudi dan Nasrani yang menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Buktinya adalah orang Yahudi itu ya, kalau mereka berselisih dengan orang Arab ya, mereka selalu mengatakan, lihat nanti kalau telah datang Nabi yang terakhir, ya kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kalian wahai orang-orang musyrik. Nah ini ucapannya orang Yahudi ya, ketika mereka berselisih dengan orang Arab, ini yang mereka ucapkan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka menanti kedatangan Nabi yang terakhir dan mereka meyakini kedatangannya. Hanya saja setelah mereka mengetahui Nabi yang terakhir adalah dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Bani Israel, mereka kecewa. Ya, mereka maunya Nabi yang terakhir itu ya dari mereka. Berhubung banyak para Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Jadi mereka maunya penutupnya pun kepada Bani Israel. Nah ini sifat ta'asub, ya, fanatisme berlebihan kepada bangsa, kepada ras, ternyata bisa membinasakannya. Hikmahnya adalah, jangan kita membanggakan kesukuan kita, ya keindonesiaan kita. Yang kita harus dahulukan adalah Islam. Ya. Islam harus di atas segalanya. Ya. Jangan hanya karena beda suku, ya, beda negara, kita berselisih. Padahal kita sama-sama Muslim. Nah, jadi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW telah tertulis dalam Taurat dan Injil. Makanya, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, mereka menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Waraqah bin Naufal ini kan ya aslinya adalah orang Nasrani. Jadi dia tahu dengan ketika diceritakan ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ya kalau nanti dia diutus sebagai nabi aku akan mengikutinya, cuma qadarullah belum sampai waktunya sudah meninggal duluan. Ini menunjukkan bahwasanya baik orang Yahudi ataupun orang Nasrani ya, termasuk pendeta Buhayro ya, itu semuanya menantikan ya, Bahir atau Buhayro, itu semuanya menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Hanya saja ya mereka karena mengikuti hawa nafsu mereka, karena kecewa ternyata Nabi yang terakhir bukan dari bangsa mereka, mereka pun ya mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri, maka mereka pun tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baca Bu Dehens. Ansa. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan siapa yang lebih aniaya dari orang-orang yang mengada-adakan atas kedustaan atas Allah, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah, sesungguhnya dia tidak beruntung. Sesungguhnya orang-orang yang menzalim itu tidaklah beruntung. Ya. Kalau harfu atfin, man harfu sartin ya Ustaz? Man, isim sartin. Isim. Man, isim sartin sebagai mubtada. Azlamu khobar. Mimman jarwa majlis. Bu, bentar. Ini mannya nanya apa? Kalimat jawab syarat. Yang mana Ustaz? Ini nanya ya, iya enggak? Ini kan bukan siapa yang dolim maka gitu kan, enggak kan? Oh, istifham ya? Iya, ini isim istifham. Jadi dia sebagai mubtada aja. Sebenarnya kalau dalam masalah istifham ada dua pendapat ya. Misalnya kalau kita nanya mas muka, itu ada yang bilang maknya mutada ismukanya hobar, ada yang bilang maknya hobar ismukanya mutada. Ya, jadi ya terserahlah mau yang mana aja. Jadi man itu mutada aja enggak apa-apa. Man harfu istifham sebagai mubtada. Isim istifham sebagai mubtada. Azlamu khobar. Mimman jarwa majrur. Iftaro fi'lun madin. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Alallahi jarwa majrur. Kadiban mafulun bi. Au harfu atfin. Kadzaba fi'lun madin. Bi ayati jarwa majrur. Alha'u mudofun ilaihi. Inna harfu talqidin wa nasbin. Alha'u istib inna. La nafiyah. Yuflihu fi'lun. Fi'lun mudari'un ya. Ya. Jumlah la yuflihu. La yuflihu sebagai khobar dari inna. Ya. Az-zolimuna fa'il. Iya, tadi harusnya bilang dulu zolimun fa'ilnya. Karena yang namanya jumlah itu harus ada fi'il sama fa'ilnya. Jadi la yuflihu. Tadi az-zolimunnya fa'il baru jumlah la zolimun khobarnya inna gitu. Oh, semua. Jadi la yuflihu zolimuna khobar dari inna. Ah, Ustaz. 21 ya? 21. La ahadun asyaddu. Oh, la ahadun sih. Jadi apaan ahadun? Ini lanya la nafiyatun lil jinsi. Oh, la ahada ya Ustaz. Ya. La ahada asyaddu zulman mimman taqawwalal kadziba alallahi ta'ala. Faza'ama anna lahu syarka'a fil ibadati au idda'a anna lahu walidan au sahibatan au kazzaba bi barahinihi wa adillatihi allati ayyada biha rusulahu alaihimussalamu. Innahu la yuflihu zalimuna allazina iftarawul kadhiba 'alallahi wala yazfaruna bimatalabihim fid dunya wala fil akhirati. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menganggap sesungguhnya mereka menyekutukannya dalam peribadatan, atau menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak atau mempunyai istri, atau mendustakan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang telah menetapkan, misalnya menetapkan rasul-rasulnya. Gimana sih? Ayada? Kan itu kan atau mendustakan bukti-buktinya dan dalil-dalilnya yang Allah memperkuat para rasulnya dengan bukti-bukti tersebut. Oh, Allah yang perkuat bukti-buktinya dengan kerasulan rasul-rasul tersebut. Balik, Allah memperkuat rasul-rasulnya dengan bukti-bukti tersebut. Oh, Allah memperkuat rasul-rasulnya dengan bukti tersebut. Sesungguhnya dia tidak akan, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, yaitu orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, dan tidaklah mereka memperoleh keuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang mendustakan ayatnya? Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Jadi bentuk kezaliman yang paling besar adalah ketika seseorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, wa'iyadu billah. Ini merupakan ya bentuk kezaliman yang paling besar. Karena mereka mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala secara dusta, tanpa ilmu sama sekali. atau kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayatnya. Ya. Ya, jadi mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Innahu la yuflihu adh-dhalim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, ya. Jadi orang-orang zalim ya dengan menyekutukan Allah, dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak akan beruntung. Ya, di dunia apalagi di akhirat. Nah. Lanjut. Baca Bu Kurniati ya. Mana Bu Kurniati? Ayat 22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mereka berbuat syirik, Di manakah sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian akui? Al-wawu harfu istiqnaf, yaumal dhorof zaman, nahsyuru fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu, hum mudhofun ilaih. Maf'ulum bih. Astagfirullah. Jami'an hal ya Ustaz. Jami'an hal aja. Tuma harfu atfin. Naqulu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu lilladzina jar wa majrur asyraku fi'il madhi dengan al-wawu sebagai fa'il ya. Mereka berbuat syirik. Asyraku. Iya, kan asyraku. Asyraku fi'il madhi ya. Asyraku ya. Fi'il madhi dengan fa'il dengan al-wawu sebagai fa'il, aina isim istifham, syuraka'u mubtada. Hukum mudhofun ilai. Tadu. Kalau syuraka hukum, syuraka mubtada, khabarnya mana? Yang. Berarti ainanya ya? Terserah ibu maunya gimana? Iya. Jadi gini, kalau isi paham kayak gini tuh, ada yang bilang isi pahamnya sebagai, kita jelasin sebentar ya, jadi biar paham konsepnya. Kenapa yang satu bilangnya ainanya mubtada, syurakaunya khabar, yang satu bilangnya ainanya khabar, syuraka hukumnya malah mubtada-nya. Jadi gini, Bu Kurniati kalau ditanya Mas Muki, jawabannya gimana? Ismi, nama saya. Iya. Ismi di jawabannya Bu Kurniati sebagai apa? Ismi, mubtada. Saya. Dan khobar gitu ya? Iya. Nah, atas dasar ini, ada pakar nahu yang mengatakan kalau kita nanya Mas Muki berarti ismukinya mubtada, maknya khobar mukodam gitu. Berarti ainah itu khobar mukodam. Bentar dulu belum selesai. Oh. Sementara kelompok yang satu lagi mengatakan enggak. Pokoknya kalau ada yang nanya Mas Muki, maknya yang mubtada, ismukinya yang khobarnya. Kayak gitu. Oh, seperti tadi yang di budaya list itu ya. Jadi terserah Bu Kurniati mau ikut yang mana. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Irab Quran ya, yang saya baca, itu mereka biasanya bilangnya isim-isipnya sebagai mubtada, kemudian ada selanya sebagai khobarnya. Khobarnya berarti isim. Isim istifham sebagai mubtada, syuraka'u sebagai khobar, kum mudhafun ilaih gitu Ustaz. Isi mausul naat ya Ustaz. Isi mausul naat, kun fi'il madhi naqis, tum kuntum. Oh, kuntum kananya fi'il madhi naqis, tumnya isim kana, taz'umun fi'il mudhari awal sebagai fa'il, dia sebagai khobar kana ya. Iya. Iya betul sebagai khobar kana. Betul. Ayat 22. Waliyahdharo ya Ustaz. Waliyahdharo ha'ula'il musyrikun. Waliyahdhar. Ini kan lamnya lam. Oh, iya, amr ya. Lamu amr ya. Ya. Waliyahdhar haula'il musyrikunal mukadzibuna biayatillahi ta'ala yauma nahsyuruhum tsumma naqulu lahum ainal alihatukum allati kuntum tad'una annahum syarika'u ya annahum syuraka'u syuraka'u ya annahum syuraka'u ma'allahi ta'ala liyashfa'u lakum liyashfa'u ya liyashfa'u lakum ya syafaat dan hendak dan hendaklah kalian hati-hati. Ini mana kaliannya? Dan hendaklah orang-orang musyrik. Oh, dan hendaklah orang-orang musyrik itu yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang mereka pada hari kami mengumpul. Hati-hatinya mana? Ma? Gak ada. Waspada. Iya, waspada. Pada dan tentang. Dan hendak oh gini dan hendaklah mereka orang-orang musyrik itu berhati-hati ya dan hendaklah mereka orang-orang musyrik yang berhati-hatinya di belakang Bu ya ya dan ya, hendaklah orang-orang musyrik yang ayat-ayat Allah ya ya hati-hati. Ya ya ya dan hendaklah mereka orang-orang musyrik yang mendustakan ayat-ayat Allah itu berhati-hati pada hari kami mengumpulkan mereka. Dan kemudian kami berkata kepada mereka, manakah Tuhan-Tuhan kalian yang dulu kalian memohon pada kepada Tuhan? Ida'a itu yang kalian klaim. Oh klaim ya, klaim yang kalian akui atau klaim ya? Iya. Yang dulu kalian akui. Kalian anggap sebagai Tuhan ya, kalian anggap sebagai ya, Tuhan. Itu. Dan sesungguhnya mereka membuat sekutu-sekutu di sisi Allah Ta'ala agar memberikan syafaat kepada kalian. Iya, titik. Itu ya. Memberikan syafaat kepada kalian. Baik, ya, gitu. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan pada hari kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, aina syuraka'ukum? Di mana tuhan-tuhan yang dulu kalian sembah? Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian sangka mereka sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan sindiran kepada orang kafir Quraisy, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mana tuhan kalian selain Allah yang dulu kalian sembah? Apakah tuhan kalian bisa menyelamatkan kalian? Tentu jawabannya tidak. Ya. Jadi barulah orang-orang kafir tersebut menyesali perbuatannya karena mereka baru menyadari bahwa tuhan-tuhan yang mereka sembah tidak memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat kepada mereka. Ya. Nah, baca. Siapa belum baca? Benerul ya? Benerul sudah baca. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Kemudian tidaklah jawaban bahwa mereka kecuali mengatakan demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Summa harfu atfin, lam harfu jazmin, wanafin, takun, fi'il mudhari nakis, fitnatu, majrumun bidlam, fitnatu isim kana, mudhafun ilaih, illa harfun nafin. Eh, Ilama ada tulis isna. Ya, ada tulis isna, masya Allah. Ada tulis isna. An harfu masdarin wa nasbin. Qalu fi'il mudhari. Fi'il madhi al-wawu. Qalu. Qalu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il. Al-wawu harfu. Ini sumpah ya. Kasam ya, kasam. Harfu kasam. Allahi. Majrurun biwawu. Nah, baru kasam. Rabbina. Rabbi itu badal. Badal dari Allah. Ya, iya. Dari Allah. Nah, sebagai mudhof ilaih. Ma harfu nafi. Kunna fi'il madhi naqis. Nah, sebagai isim kana. Musyrikina kabar kana. Nah. Ya. Summa. Ya. Summa lam takun ijabatihim hina hinu ijabatuhum hina putinu wa waktu biru bisuali waktu biru bisuali an syurata ihim illa an tataru illa an tabarra illa anta barra'u minhum wa aqsamu billahi rabbihim innahum annahum, la yakun annahum, lam yakun. Annahum la yakunu musyrikina ma'allahi ghairahu ma'allahi ghairahu. Kemudian mereka ya, tidak kan, dari khabarnya yakunu ya. Apa itu? Benar, gue roh. Baru kabar ini, kabar anak. Iya, sisa nanti. Baca terjemahnya. Error ini. Kemudian tidaklah mereka diijabah. Bukan. Kemudian tidak ada jawaban mereka ketika. Oh, tidak ada ketika mereka memfitnah. Dan memuji. Sama kayak ufti guru sama. Ketika mereka diuji dengan pertanyaan. Oh, diuji dengan pertanyaan tentang sekutu-sekutu mereka, kecuali mereka berlepas diri. Berlepas diri dari mereka. Dan bersumpah demi Allah, Tuhan kami, sesungguhnya mereka tidak menjadi sebenarnya mereka tidak orang yang menceritakan menyekutukan bersama kepada Allah sesuatu, mereka tidak mengkut sesuatu kepada Allah selainnya. Ya, taip. Selainnya. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Kemudian tidak ada jawaban mereka ketika mereka diuji, ya, kecuali mereka mengatakan demi Allah Rabb kami, kami tidaklah menyekutukan Allah. Ini dusta ini, ya. Jadi ketika mereka ditanya tentang mana ya Tuhan-Tuhan yang kalian sekutukan, ya kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak mau mengakuinya. Kata mereka ma kunna musyrikin, ya. Kami bukanlah orang-orang yang musyrik. Nah ini. Ini adalah hari di mana ucapan tidak lagi bermanfaat, ya. Jadi sekalipun mereka ya mengelak dengan lisan mereka, tapi tangan mereka menjadi saksi, ya. Kaki mereka menjadi saksi. Karena pada hari kiamat tidak ada lagi orang yang bisa beralas-alasan, ya, mencari-cari alasan, ya. Nah, satu lagi tanggung ya. Jadi biar masih nyambung ayatnya. Ummu Fudail baca. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka adakan dahulu akan hilang dari mereka. Undur fi'lun madin, fa'ilnya anta, dhamir mustatir anta, kaifa maf'ul bihi, Ustaz. Ya, isim istifham dulu. Ya, isim istifham sebagai maf'ul bihi. Kadzabu fi'lun madin, al-waw fa'iluhu ala anfusi jar wa majrurun, him mudhafun ilaihi. Al-waw harfu 'athfin, dhalla fi'lun madin, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, anhum jarwa majrur. Fa'ilnya bukannya ma ya? Oh iya iya, afwan. Iya, berarti anhum jarwa majrur, ma isim mausul fa'il, fa'il dari dhalla, kanu fi'lun madin naqis, al-wawu ismu kanu, yaftaruna fi'lun mudhari'un, al-wawu fa'iluhu, jumlahnya sebagai khabar dari kanu. Tafsirnya, ayat 24 ya. Muhammad ayyuhar rasulu kaifa kadzaba haula'il musyrikuna 'ala anfusihim wa hum fil akhirati qad tabarra'u minasyirki wa dhahaba wa ghaba 'anhum ma kanu yadhunnunahu min syafa'ati alihatihim. Renungkanlah wahai Rasul bagaimana orang-orang musyrik itu berdusta terhadap diri mereka sendiri, sedangkan mereka di hari akhirat itu mereka mengikuti kesyirikan, gitu ya Ustaz. Nah, tabar itu berlepas diri. Oh, berlepas diri dari kesyirikan. Dan akan hilang dari mereka apa yang mereka sangka dari syafaat yang mereka ikuti, gitu ya Ustaz. Syafaat ilah-ilah mereka. Oh, syafaat ilah-ilah mereka. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Undur kaifa kadzabu 'ala anfusihim wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Perhatikanlah, lihatlah wahai Rasul, ya, bagaimana mereka berdusta untuk dari mereka sendiri. Wadalla anhum, dan mereka telah tersesat, ya, dari apa yang dahulu mereka buat-buat, ya, dari apa yang dahulu mereka adakan kedustaan, ya. Nah, jadi ya di dunia mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirat nanti ketika mereka diuji, ketika mereka ditanya, ya, mana ya ilah-ilah kalian selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengakuinya. Kata mereka, ma kunna musyrikin, kami bukanlah orang-orang yang musyrik. Ya, mereka berdusta, ya. Jadi barulah orang-orang kafir itu menyesali perbuatannya di akhirat, ya. Setelah mereka menyadari ternyata tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tidak bisa menyelamatkan, ya, mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari hal ini, kita sebagai seorang muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah doa, dalam masalah meminta pertolongan, semuanya hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Bu Marsi bertanya, liunziro lamnya lam taklil bukan? Iya, liunziro itu lam taklil atau lam mukai. Ustaz, minta tolong jelaskan tentang tamis pada ayat 19 nih, Bu Dahilis. Mana Bu Dahilis? Ayat 19 ya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Yang mau dijelasin apanya? Baik ya. Jadi kalau setelah isim tafdil ada yang masuk kayak begitu, itu tamisnya, ya. Jadi itu memang udah kayak semacam apa ya? Format ya. Kalau ada isim tafdil, ya kemudian ada isim yang mansub seperti itu, maka dia adalah tamisnya. Karena tamis itu kan menjelaskan zatnya. Ini kan kalau kita terjemahkan yang lebih besar, apa yang lebih besar? Kesaksiannya. Nah, berarti kesaksian menjelaskan zat dari yang lebih besar, ya. Kayak gitu. Seperti dalam ayat wahya, ya. Ya asyaddu wat'a wa aqwa muqila. Nah, itu jelas. Wat'an sama qilan sebagai tamyiz. Karena dia menjelaskan zatnya. Apa yang lebih baik, ya, asyad, ya. Apa yang lebih bagus, nah, itu apa yang ada setelahnya menjelaskan zatnya. Jadi kalau ada isim tafdil, ya, isim tafdil itu yang wajahnya af'alu, ya. Akbar, asghar, ab'ad, akrab, dan seterusnya. Kemudian ada isim yang mansub, maka dia datang misya, karena dia menjelaskan zatnya, apa yang lebih besar, ya, kayak gitu. Nah, kemudian Bu Nur Huda bertanya apa yang ditanya, apa yang dimaksud dengan alam al-muzhalaqah. Nah, di ayat 19. A innakum latashhaduna. Sebenarnya lam muzhalaqah itu ya lam taukid, ya. Lam muzhalaqah itu lam taukid, ya. Jadi simpelnya gitu aja. Lam muzhalaqah adalah istilah lain untuk lam taukid. Kenapa dibilang muzhalaqah? Karena dia sebetulnya lam taukid itu adanya di depan, tapi kemudian dipindahkan ke belakang, makanya namanya muzhalaqah. Kayak gitu. Nah. Delis bertanya, tolong jelaskan juga Ustaz tentang jami'an sebagai hal ayat 22. Wa yauma nahsyuruhum jami'an, ya. Iya. Jami'an itu hal, ya. Jadi gini, Kalau taukid itu kan pilihannya antara kalau yang jama' tuh kulu sama ajma', ya. Atau kalaupun misalnya bukan ajma', versi jami'nya dia ada mudhaf ilainya, Bu. Jadi kalau taukid tuh begini. Wa yauma nahsyuruhum jami'ahum, nah itu baru taukid, ya. Karena kalau jami' sebagai taukid dia harus ada mudhaf ilainya sebagaimana kulu. Hanya ajma'un ajma'in aja yang enggak perlu idafah kepada domain. Jadi ini menjelaskan keadaannya. Nah, itu penjelasannya. Unzur fi'il amr. Jadi disebut fi'il madi. Berarti sebenarnya ragu juga sih antara fi'il amr atau fi'il madi. Dengernya gitu ya. Yang benar ya betul ya, dia fi'il amr ya. Jadi unzur itu fi'il amr. Karena tadi fa'ilnya udah benar anta ya. Karena kan kalau fi'il madi gak mungkin dibilangnya anta. Jadi tadi ragu juga dengar. Jadi benar undur itu fi'il amr, fa'ilnya anta. Mungkin Ummu Fudail mungkin lagi apa namanya kesandung lidahnya gitu ya. Mau bilang fi'il amr tapi fi'il madi. Karena pas ngomong fa'ilnya benar anta gitu. Fa'il anta itu kan terjadinya hanya pada fi'il amr ya. Kalau fi'il madi kan tak bukan anta. Nah, ya. Jadi demikian ya materi pada hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.